Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin. Kita insyaallah malam ini akan membaca hadis yang ke-67 dalam urutan hadis yang ke-8 dari bab al-muraqabah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan baiknya keislaman seseorang adalah ketika ia meninggalkan segala apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu ketika dia meninggalkan segala apa yang bukan menjadi kewenangannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini merupakan rangkaian dari hadis al-muraqabah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab al-muraqabah. Dikarenakan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semua sikap merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang tersebut benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya. Berupaya untuk tidak mencampuri, tidak berupaya untuk masuk dan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah atau yang terjadi pada orang lain atau saudaranya, ketika itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni islamil mar'i. Termasuk baiknya keislaman seseorang, ini menunjukkan bahwa ada di sana keislaman seseorang yang tidak baik atau kurang baik. Maka di sini ditegaskan bahwa baiknya keislaman seorang itu ditunjukkan dengan sikap meninggalkan segala yang bukan menjadi kewenangannya, bukan menjadi mas'ulnya atau mas'uliahnya, bukan menjadi tanggung jawabnya. Hendaknya dia tinggalkan itu. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan Islamul mar'i, keislaman seseorang, huwa istislamuhu lillahi azza wa jal zahiran wa batin. Islam yang dimaksud di sini adalah sikap menyerahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan juga secara batin. Fa amma batinan fastislamul abdi li rabbihi bi islahi aqidatihi. Maka sikap penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara batin adalah dengan seseorang memperbaiki akidahnya, keyakinannya, memperbaiki hatinya. Dengan apa? Bi ayyakuna mu'minan bi kulli ma yajibul iman bihi ala ma sabaq fi hadits Jibril. Yaitu dengan cara dia benar-benar mengimani segala sesuatu yang wajib baginya untuk diyakini, untuk diimani. Apa perkara yang wajib untuk diyakini dan diimani? Yaitu tentunya yang terdapat pada rukun iman. 6 perkara yang disebutkan pada rukun iman yaitu beriman kepada Allah yang pertama, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan terakhir adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Maka ketika seseorang sudah beriman dengan keimanan yang 6 ini dan perkara-perkara yang lain yang terkait dengannya, dia telah memperbaiki keislamannya batinan, secara batinnya, yang ada pada hatinya. Tapi ternyata keislaman itu tidak hanya terkait dengan amalan-amalan hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Terkait perkara iman juga tidak hanya itu. Keislaman seseorang juga terkait dengan amalan zahirah. Nah, maka dari itu Syekh menyatakan wa ammal istislamu zahiran, adapun sikap menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir adalah fahuwa islahu amalihi zahir ka'akwalihi bilisanihi wa af'alihi bijawarihi, yaitu seseorang memperbaiki amalannya yang tampak, baik itu berupa ucapan-ucapannya yang dia lontarkan dengan lisannya ataupun perbuatan-perbuatan dengan anggota badannya. Wan nasu yakhtalifuna fil islami ikhtilafan zahiran katsira, dan manusia tentunya berbeda-beda pada kualitas baik dan tidaknya keislaman dalam masalah ini tadi. Barakallahu fikum. Berbeda-beda. Ada di antara mereka yang baik keislamannya, ditunjukkan dengan baiknya tutur katanya, baiknya perbuatan dan perilakunya. Ada juga di antara manusia juga yang tidak baik keislamannya, ada yang jelek. Barakallahu fikum. Hal ini juga bisa disamakan dengan apa? Sebagaimana manusia yang berbeda-beda dalam apa? Dalam bentuk dan rupanya. Ada di antara dia mereka yang tampan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketampanan, ada juga yang kurang tampan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Itu semua adalah perbedaan secara lahirnya. Barakallahu fikum. Begitu juga mereka berbeda-beda pada masalah keislamannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, tidak sama di antara kamu, ya, orang yang menafkahkan hartanya, orang yang berbuat untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwanya, ya, dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum penaklukan kota Mekah, dan juga orang yang setelah penaklukan kota Mekah. Tidak sama. Nah, tidak sama seorang yang berjuang dalam Islam, dalam perjuangan dakwah ini, di masa-masa sulit, di masa-masa ketika itu sangat sulit, ya, terus ditimpa sebuah musibah, terus ditimpa sebuah ujian, tapi dia terus berjuang, terus berta'awun, bahu-membahu, saling bantu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda keutamaannya dengan orang yang perjuangannya itu setelah masa-masa ujian. Setelah keadaan sudah tenang, ya, sudah nyaman. Tentunya berbeda. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan kota Makkah, dan juga mereka berperang ketika itu. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Ya. Derajatnya lebih tinggi orang-orang yang berjuang di masa perjuangan, di masa-masa sulit, ya, di masa-masa berbagai macam bentuk musibah, malapetaka, intimidasi terus dirasakan. Tapi dia tetap bersabar, tetap berjuang, berupaya untuk agar dakwah ini dikenal oleh masyarakat. Terus dia bersabar berdakwah untuk mengenalkan dakwah ini, mengenalkan ilmu Al-Quran was sunnah. Tentu ini lebih utama ketimbang dia yang berjuang, berperang ketika sudah keadaannya nyaman. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbeda. Sehingga ada istilah-istilah mungkin di tengah-tengah kita, ya, keutamaan orang-orang terdahulu, orang-orang senior dan yang lainnya. Tentunya itu semuanya bukan faktor kesenioritasan, bukan faktor dia udama, sudah lama atau seniornya, bukan. Tapi yang dilihat adalah hakikat perjuangannya, ya. Walaupun senior tapi gak ada perjuangannya, ya percuma, ya. Karena Islam itu yang dinilai adalah amalannya, bukan barakallahu fikum statusnya, apakah dia orang lama atau orang baru. Kadang-kadang dibedakan, ya, walaupun juga labas itu dibedakan, ya. Ini ada orang yang lama, ini ada orang baru, ini masya Allah, ya. Tapi inti dari itu semuanya adalah amalan, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika manusia berbeda dalam keislaman mereka, ya, maka yang dapat menambah baiknya keislaman seorang adalah dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan menjadi kewenangannya, baik dalam agamanya maupun dalam dunianya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim banyak-banyak untuk mengidentifikasi atau mungkin berintrospeksi, bermuhasabah diri ketika ada sebuah amalan tertentu. Dia sesuaikan dengan kemampuannya. Mampukah dia melakukannya ataukah tidak? Nah, kalau dia mungkin terbukti tidak mampu, ya, dulu pernah dia melakukan sebuah amalan itu, berta'awun dalam perkara tertentu, dia sudah gak mampu, terbukti dia gak mampu. Karena memang dia meminta untuk dihentikan, atau dia merasa, atau dia menyerahkan tugas itu kepada orang lain, dia tidak mampu. Ketika datang hari ke hari, tahun ke tahun, kemudian ada pekerjaan itu lagi, hendaknya dia introspeksi, dia mampukah ya pekerjaan itu apa atau tidak. Kalau dia tidak mampu, sudah tidak perlu lagi untuk apa, untuk maju, untuk mendaftarkan diri lagi. Nah, kenapa? Khawatir masalahnya akan menjadi kurang baik. Nah, ini yang terkait dengan sebuah amalan atau pekerjaan. Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, beliau menyatakan, wa mimma yunqisu dinal insan annahu yatadakhal fi ma laysa min syu'unihi wa ma laysa min ikhtisasihi. Dan di antara perkara yang mengurangi nilai agama seorang insan, mengurangi kualitas keislaman seseorang, adalah dia berupaya untuk mencampuri atau mengintervensi sesuatu yang bukan merupakan kewenangan dia atau bukan menjadi kekhususan dia. Walam yukal ilaihi, dan bukan menjadi tanggung jawabnya. La min nahiyati syara' wa la min nahiyatil khalqi, tidak secara syar'i dan juga tidak secara manusiawi atau hubungan sosial. Walladhi yang bagi alal insani ayatannya bidinihi walayatannya bimalai salahu fihi faidah, yang seharusnya dilakukan oleh seorang adalah ya, hendaknya ia memperhatikan agamanya dan jangan sekali-kali ia berupaya untuk memperhatikan sesuatu yang dia tidak akan mendapatkan faidah di dalamnya. Aulaisa mukallafan bil bahthi fihi, atau dia tidak mampu untuk melakukannya. Wa fa bidzalika yastarihu wa yurihu an-nasa aidha. Maka sikap yang seperti ini ya, jika itu dilakukan, nah, mengetahui kadar dirinya sebelum dia masuk ke ranah sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya, bukan menjadi barakallahu fikum tugasnya, maka dia akan merasa rohah, merasa lapang, merasa tenang, dan juga manusia pun juga merasa rohah terhadapnya. Tidak disibukkan dengan apa? Dengan perilakunya dan tingkah lakunya. Nah, falau anna an-nasa salafu hadzal maslak al-'azhim la hasala al-wi'a'u wi'amu wal wifaq wal mahabbah. Jika seseorang menempuh sikap yang demikian, maka akan didapati sebuah ketenangan dan juga rasa cinta pada umat manusia. Akan tetapi ketika apa? Ya'ti ba'dul buduliyin fayatadakhal fi asya'i laysat min ikhtisasi, maka ketika sebagian orang fudul masuk, seorang yang tidak memiliki tanggung jawab atau bukan menjadi kewenangannya, barakallahu fikum, atau dia tidak menyadari kadar dirinya, maka yang demikian akan menjadi sebuah malapetaka, ya, sebuah malapetaka, sebuah kehancuran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, idza usidal amru li ghairi ahlihi fantadrisa, jika sebuah tanggung jawab itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya, maka akan menjadi rusak nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu ini juga menjadi peringatan bagi seseorang yang sok berbicara urusan umat, ya. Sok berbicara urusan umat, orang-orang yang sok mengkritisi pemerintah, kebijakan pemerintah, maka ingat hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang, baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya. Jangan kita turut campur kepada perkara-perkara yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Serahkan kepada penguasa kita, karena mereka adalah ahlinya, mereka juga yang diserai tanggung jawab di pundak-pundak mereka. Doakan mereka dengan kebaikan, jangan kemudian kita memperkeruh suasana negeri ini dengan apa? Dengan lisan-lisan kita yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita katakan tidak bertanggung jawab karena kebanyakannya komentar-komentar itu dikirim melalui medsos-medsos, ya. Medsos-medsos yang alamat-alamatnya tidak jelas. Nah, tudingan-tudingan dikirim di media-media yang di situ tidak jelas siapa penulisnya, dari mana sumbernya, justru akan semakin membuat negeri ini menjadi kacau. Membuat rakyat ini semakin tidak percaya, kurang kepercayaannya kepada negeri ini. Tentunya namanya manusia memiliki kekurangan. Demikian juga penguasa-penguasa kita pun juga layaknya manusia biasa seperti kita. Memiliki salah, memiliki nafsu, memiliki dosa, memiliki lupa, khilaf. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya banyak-banyak kita berintrospeksi diri, bermuhasabah, dan juga mendoakan penguasa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkara juga yang penting pada hadis ini yang perlu juga diingatkan adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ketika beliau menjelaskan tentang poin-poin dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai hadis ini menjadi dalil bagi orang-orang yang tidak senang dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menjadi dalil bagi orang-orang yang tidak senang dengan nasihat, saling mewasiatkan, saling beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka berdalil dengan dalil ini, ya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana proses yang wajib untuk dilakukan bagi umat ini dalam beramar ma'ruf nahi munkar, beliau nyatakan, walaisa min babit tadakhul fi umurin nas. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan termasuk bab intervensi atau tadakhul, turut campur pada perkara atau urusan manusia. Kama yaquluhu ahlun nifaqi, sebagaimana yang disebutkan atau yang dihembus-hembuskan oleh ahlun nifaq, kaum munafiqin, orang yang memiliki sifat kemunafikan. Yaquluna al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasayatun al-akharin. Mereka mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bentuk intervensi, bentuk komando kepada orang lain. Wa tadakhulun fi umurin nas, dan bentuk turut campur pada urusan-urusan manusia. Nah, ya. Nah, sering kan kita dapati ketika ada seorang yang berupaya untuk memberikan nasihat, memberikan teguran, ya. Tentunya dengan ilmiah, bukan asal tuduh, ya. Bukan asal kemudian melihat, kemudian dia nasihati, Tidak, tapi dia, oh ini ternyata perkara ini adalah membahayakan. Melalui apa? Melalui barakallahu fikum penelitian. Ternyata ini adalah sebuah kemungkaran. Ketika ditimbang dengan hadis, ternyata mungkar. Ditimbang dengan ayat Allah, mungkar. Dengan ahkam juga mungkar. Baru kemudian dinasihati. Nah, ya ini teguran-teguran, nasihat-nasihat itu berdasarkan sikap ilmiah dan juga rasa sayang tentunya. Bukan menjatuhkan saudaranya. Maka yang seperti ini bukan sikap intervensi. Bukan sikap tadakhul dan komando. Bukan. Fayuqalu lahu, maka kita katakan kepada mereka, laisa hadza min babil wasaya aw tadakhul. Sikap yang seperti tadi bukan sikap intervensi. Bukan sikap komando, bukan. Wa innama huwa min babil islah wan nasiha. Sikap-sikap seperti itu tadi adalah dalam rangka memberikan wasiat dan nasihat. Mengingatkan saudaranya ketika saudaranya ini terjatuh dalam kesalahan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ini yang berbahaya. Dia melakukan sebuah kemungkaran dalam keadaan dia meyakini bahwasanya itu ma'ruf. Ketika datang seorang ah, ya, katakan seorang al-ah menegur, ya akhi, ini adalah perbuatan yang mungkar karena Rasulullah melarang demikian. Dulu Syekh Fulan bin Fulan menyatakan dalam fatwanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah, kalau kita menemukan saudara kita yang demikian dalam keadaan kita telah jatuh kepada sebuah kemungkaran yang dia nasihatkan, maka wajib bagi kita untuk rujuk, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya itu, kemudian melakukan kebaikan, menggantinya dengan kebaikan dan kebaikan. Ini yang seharusnya. Fa qauluka ta'muru akhaka bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar hadza min mahabbatihi. Maka sikapmu tadi memerintahkan saudaramu untuk berbuat yang ma'ruf atau mencegah dari kemungkaran tadi, ini adalah sikap yang menunjukkan rasa cinta kepadanya. Wal isfaqi alaihi, dan rasa sayang terhadap dirinya. Nah, bukti seorang yang cinta, seorang yang sayang adalah ketika dia banyak mengingatkan kita. Ketika dia banyak mengingatkan kesalahan kita, diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Amma idza taraktahu faqad ghashashtahu wa lam tansahu. Kalau ada seorang yang cenderung acuh terhadap kita, enggak peduli apakah kita berbuat salah ataukah benar, ya. Tidak peduli ketika kita terjatuh dalam kesalahan, kesesatan, enggak peduli, labas, enggak apa-apa, ya. Maka ini bukan saudaramu, bukan. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan sikap apa? Ta'awun alal birri wat taqwa. Barakallahu fiik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sayang, banyak saudara-saudara kita, khususnya salafiyin, ya. Khususnya salafiyin, ketika ada saudaranya menegur, ketika ada saudaranya kemudian menasehati, dianggap itu adalah mencampuri urusan saudaranya. Dianggapnya bahwa al-akh tersebut yang menasehati adalah orang yang sangat membencinya. Dianggapnya orang yang menegur dia adalah orang yang ingin menjatuhkannya. Ini orang yang baperan, ya. Gampang terbawa perasaannya, disetir oleh perasaannya, akhirnya bingung, tidak bisa bergaul ke sana, enggak bisa ke sini, enggak bisa, karena dia anggap bahwa semuanya adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita menjadi orang yang tersinggungan. Diingatkan tersinggung, ditegur tersinggung. Biasanya orang tersinggungan itu senang mengingatkan orang, senang menasihati orang, tapi dia tidak senang untuk dinasihati. Ini kebanyakannya. Ya. dia sangat tersinggung ketika orang ada orang mengingatkan dia. Dia nilai bahwasanya orang tersebut benci sama dia, dinilai bahwasanya orang tersebut ingin menjatuhkan dia. Tapi giliran dia mengingatkan orang, luar biasa. Semua mau diingatkan, ya. Gampang. Memvonis seorang pun juga mudah, menyimpulkan tentang seorang pun juga gampang. Tapi giliran dia ketika dia diusik saja sedikit, dinasehati, nasehat, ya. La haula wala quwata illa billah. Tersinggung. Tersinggung, marah, tidak muncul lagi di taklim. Tidak muncul lagi dalam ta'awun, tidak mau berkoordinasi. Biasanya ya, ditandai dengan keluar dari grup WA atau Telegram ya, tanpa konfirmasi, tanpa koordinasi, semua keluar. Awalnya dia yang bikin. Darah kalau itu tersinggung keluar sendiri, keluar. Awalnya luar biasa, semangat. Tapi giliran tersinggung, akhirnya semuanya jadi salah. Maka kata salafiyin, jangan punya sikap seperti ini, sifat seperti ini sifat yang cengeng. Bagaimana kalau dia disinggung oleh ahlul bid'ah? Bagaimana kalau dia disinggung oleh ahlul ahwa'i wabdolal? Apapun yang kita lakukan, walaupun itu benar, tetap salah di mata mereka. Lebih-lebih lagi kalau salah, dirujak kita, hancur kita. Bukan hanya pribadi kita yang disinggung, orang-orang terdekat kita pun juga disinggung, guru-guru kita pun juga disinggung, dakwah salafiyah ini yang suci ini juga disinggung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kuatkan mental kita, pahami bahwa apa yang kita lakukan merupakan bagian dari al-amru bil ma'ruf nahyi anil munkar, dan juga pahami dari hadis ini, baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan bagian dari tanggung jawabnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu termasuk di antara sikap merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak-banyak ya mengoreksi amalan-amalan kita sendiri sebelum kita mengoreksi amalan orang lain. Jangan sampai kita bersikap fudul, ingin tahu urusan orang, ya. Ingin tahu urusan orang lain, gelisah kalau tidak tahu rahasia orang lain, merasa mampu ketika ada sebuah masalah-masalah yang sebenarnya dia tidak mampu untuk mengatasinya atau tidak menjadi tanggung jawabnya, tapi dia ingin masuk dalam ranah itu, berupaya untuk mencari tahu, mengorek-ngorek, ya. Apa sih? Kenapa sih itu? Kenapa sih kok terjadi itu? Ketika ada dua orang berbicara, ingin tahu ada apa kamu bicara dengan dia? Apa yang dia bicarakan dan yang lainnya? Ini namanya fudul. Ingin tahu urusan orang. Maka jangan seperti itu. Sibukkan diri kalian dengan amalan-amalan kalian. Sibukkan diri kita juga dengan dosa-dosa kita. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, banyak ilmu yang masih belum kita pelajari. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai sikap yang seperti ini dijadikan sebuah dalil tidak bolehnya seorang menasehati atau beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Boleh kita beramar ma'ruf nahi munkar. Tentunya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan aturan-aturannya. Ya. Jangan kemudian kita maunya niatnya amar ma'ruf nahi munkar tapi salah. Tidak bisa menyimpulkan dengan benar. Ya, tidak memiliki pandangan yang benar, tidak memiliki bukti data yang ilmiah, kemudian kita berupaya untuk mengingatkan saudara kita. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya menjadi apa? Menjadi dhon, asal tuduh. Barakallahu fikum. Menjadi prasangka, penilaian yang jelek akhirnya, vonis. Jangan. Tapi ilmiah, ya, tentunya itu berdasarkan sikap rahmah, ya, basirah, alal basirah, rahmah. Kita menginginkan kebaikan baginya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tentunya kita terus berharap, memohon kepada Allah untuk kita tetap istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalam manhaj ini, dan juga istiqamah di dalam kita berta'awun al-birri wa taqwa, mengikhlaskan niat kita dalam segala amalan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.